selimuti hatimu yang beku. Aku kan menjadi bintang-bintangmu, kan selalu menyinarimu dan menghapus rasa rindumu yang pilu. Aku bisa selimuti hatimu.